ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المؤمنين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik-baik nabi dan sebaik-baik rasul. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kehidupan ini, bagaimana Allah menjadikan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa, tujuannya adalah takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Disebutkan di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Allah mengatakan, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uba wa qaba'ila lita'arafu. Kemudian Allah mengatakan, ditutup ayatnya dengan mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Allah mengatakan, wahai para manusia, sesungguhnya kami menciptakan engkau dari seorang laki-laki dan perempuan, dan menjadikanmu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya apa? Kalian saling mengenal. Dalam kondisi kita hubungan urusan di dunia hablum minan nas, maka Allah menjelaskan orang yang paling bertakwa, orang yang paling beruntung, orang yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla, dengan mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Abdullah ibn Abbas pernah mengatakan, dan ini dinukil dalam kitab Ma'alim at-Tanzil, dikatakan karamud dunya al-ghina. Orang kalau bicara kemuliaan di dunia dengan kaya. Wa karamul akhirah at-taqwa. Dan kemuliaan akhirat adalah ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, di antara kemuliaan yang Allah berikan untuk kehidupan kita di akhirat, karena sesungguhnya orang yang dimuliakan di akhirat, maka Allah akan jamin urusannya di dunia, yaitu dengan Allah berikan kepada mereka amalan-amalan yang spesial, supaya mereka bisa menjadi orang-orang yang bertakwa semakin besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Di antara amalan spesial ini adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Spesialnya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, para ulama menjelaskan karena di dalamnya ada amalul hajj, amalan-amalan haji. Puncak haji adalah Arafah. Seakan-akan ulama menjelaskan engkau mengeluarkan seluruh hartamu ketika berhaji, engkau mengeluarkan seluruh tenagamu ketika berhaji, tujuan utamanya adalah engkau berdoa di Arafah, engkau beramal di Arafah. Maka Nabi SAW mengumpulkan keutamaan semua haji, dan Rasulullah menekankan di Arafah dengan mengatakan al-hajju Arafah, haji itu adalah Arafah. Muncul pertanyaan, seberapa besar keutamaan Arafah? Kenapa dispesialkan oleh Allah Azza wa Jalla hari itu? Maka kita insya Allah hari ini akan membahas itu. Ada sekitar 13 poin yang kita akan bahas tentang bagaimana keutamaan Arafah. Nah, di dalam keutamaan Arafah, di antaranya Nabi SAW mengatakan, hal yang pertama yang menjadi patokan adalah hari Arafah adalah hari yang paling banyak Allah catat pembebasan bagi hambanya dari api neraka. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, ma min yaumin aktsara min ayyu taqallahu fihi abdan minan nar min yaumin Arafah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Nasa'i disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, kata Rasulullah SAW, tidak ada hari yang lebih banyak Allah membebaskan hambanya dari neraka dibanding dengan hari Arafah. Muncul pertanyaan, bagaimana dengan bulan Ramadan? Bukankah Allah membebaskan juga hambanya dari api neraka? Para ulama memilah kondisi. Hari yang terbaik, terbaik sepanjang tahun di malam harinya adalah 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan hari yang terbaik di siang hari sepanjang tahun adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sedangkan ibadah Arafah ditekankan dari mulai zuhur sampai maghrib. Walaupun itu bukan waktu akhir, ada waktu bagi orang yang tidak bisa menghadiri di waktu itu, mereka boleh wukuf di malam hari sampai habisnya adalah menjelang subuh. Ini yang terjadi di hari berikutnya. Ketika menjelang subuh, maka kemudian selesailah Arafah. Nah, dari sini Allah Subhanahu wa taala menjadikan Arafah sebagai hari dan waktu yang sangat Allah muliakan, di antaranya dibebaskan dari api neraka. Karena hal yang paling besar diharapkan oleh setiap manusia ketika bertemu dengan Allah, ketika masuk ke negeri akhirat, adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hal yang paling ditakuti setiap hamba adalah api nerakanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bertakwalah kalian, takutlah kalian kepada azab Allah, api neraka. Wa quduhan nasu wal hijarah, yang di mana bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ya, uiddat lil kafirin, yang dipersiapkan bagi orang yang kafir. Kemudian yang kedua, yang menjadi spesialnya Arafah adalah hari di mana Allah banggakan jamaah haji di depan para malaikat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis riwayat Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban, dikatakan, "Idza kana yaumu Arafah, innallaha yanziru ila as-sama'i dunya fayubahi bihimul malaika." Apabila hari Arafah Allah turun ke langit dunia dan membanggakan mereka yang wukuf di hadapan para malaikat dengan mengatakan, "Undur ila ibadi, lihatlah ke hambaku, atuni syu'tan ghubran dahina." Mereka mendatangiku dalam kondisi rambutnya kusut, tubuhnya berdebu. "Min kulli fajjin amik," datang dari segala penjuru negeri. Kemudian Allah mengatakan, "Ushidukum anni qad ghafartu lahum." Aku mempersaksikan kepada kalian semua depan para malaikat bahwa aku telah mengampuni dosa mereka semua. Kenapa? Karena ya ikhwah, Arafah ini gambaran bagaimana setiap orang berharap dengan harapan yang sama. Harapan hajinya diterima sehingga hidupnya berubah. Berubah menjadi orang-orang yang dijamin oleh Allah surganya. Ini spesialnya hari Arafah. Sehingga di saat itu Allah banggakan mereka semua di hadapan para malaikat. Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan di dalam kitabnya Lata'iful Ma'arif, hari Arafah adalah hari pembebasan dari api neraka. Pada hari itu Allah Subhanahu wa taala membebaskan siapa saja yang sedang wukuf, dan penduduk kaum muslimin yang tidak melakukan wukuf juga ikut. Karena spesialnya luar biasa di hari itu. Nanti kita akan juga akan bahas apakah kemudian cuma sekedar ampunan. Enggak, banyak lagi yang lainnya. Bahkan ada hal yang kadang-kadang kita remehkan padahal itu merupakan hal yang besar di hari Arafah itu. Ya. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia mendekat kepada para jamaah haji. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Wa innahu layadnu thumma yubahi bihimul malaika fa yaqulu ma aradaha ula." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ya, sesungguhnya Allah mendekat, turun ke langit bumi. Ada hadis Nabi SAW yang lain yang menjelaskan Allah turun ke langit bumi. Dan kita tahu kapan itu, yaitu di kondisi sepertiga malam terakhir. Hadis Nabi SAW mengatakan, "Yanzilu Rabbuna ila sama'i dunya hina yabqa thuluthul laila akhir." Allah turun ke langit dunia ketika sepertiga malam terakhir. Momen yang Allah turun ini menunjukkan momen yang sangat spesial. Makanya kenapa di waktu itu yang paling baik adalah waktu untuk kita minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa bil asharihum yastaghfirun." Pada waktu sahur mereka istighfar. Dan subhanallah, momen Arafah adalah momen terbaik untuk kita minta ampun juga kepada Allah Azza wa Jalla. Karena di momen itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni mereka semua. Jadi kesimpulannya, hadiah paling spesial dari Allah adalah ampunan. Karena ketika Allah mengampuni dosa kita, disebutkan oleh Al-Imam Al-Qayyim Al-Jauzi, ketika engkau ingin berdoa kepada Allah, namun waktumu mepet, jadi engkau hanya bisa berdoa dengan doa yang sedikit, apa yang kita harus minta? Minta ampun sama Allah. Karena ketika Allah mengampunimu, Allah berikan engkau nikmat tanpa masalah. Ini berantainya. Tapi ketika Allah belum mengampuni kita, terkadang kerasa mungkin datang anugerah, tapi ujungnya ada masalahnya. Ini yang kadang-kadang kita gak terasa. Karena pada dasarnya ampunan itu membuka pintu segalanya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ya, "Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla." Disebutkan dalam surat Al-Baqarah, disebutkan bahwa Allah mempersiapkan untuk kalian apa? Ampunan dan keutamaan. Seakan-akan ampunan pintunya, dan keutamaan yang datang setelahnya. Setelah pintunya terbuka, maka keutamaan itu akan Allah berikan. Selama ampunan tidak datang, maka enggak akan pernah Allah berikan yang namanya kemudahan, rahmat dan yang lainnya. Makanya kenapa Allah mengatakan wallahu ghafurur rahim. Seakan-akan Allah menekankan bahwa ampunan itu merupakan langkah pertama, hal yang paling utama untuk mendapatkan rahmat dan yang lainnya. Ini yang terjadi. Kemudian juga dikatakan oleh Mula Al-Qari, ya, Mula Ali Al-Qari, seorang ulama, menjelaskan bahwa di mana, kenapa jemaah haji itu ketika Allah katakan apa yang mereka inginkan? Karena dijelaskan di mana mereka telah meninggalkan keluarganya, negerinya, mengeluarkan hartanya, badannya capek, ya. Kemudian mereka menghendaki ampunan, keridhaan, kedekatan, bertemu dengan Allah. Barang siapa yang mendatangi pintunya, maka mereka enggak akan pernah perlu khawatir dalam hidupnya. Ini prinsipnya. Mendatangi pintunya siapa? Pintunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di satu sisi, ya ikhwah, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dijelaskan bahwa ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita pahala ada ukuran yang Allah perhatikan. Apa itu? Rasa capek, letihnya kita ibadah dihitung sebagai bentuk ukuran ibadah yang Allah, pahala yang Allah kasih. Paham? Jadi capek ini mempengaruhi. Ada yang mengatakan, Ustaz, bukannya hadisnya dhaif? Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam Sahihain. Disebutkan walakinnaha ala qadri nafaqatika wa nasabika au nasabika. Dikatakan akan tetapi ganjaran itu berdasarkan ukuran nafkahmu yang kau keluarkan atau ukuran keletihan. Jadi rasa capek kita dalam ibadah itu akan menentukan pahala yang besar. Ya. Di riwayat yang lain, riwayat Imam Baihaqi di dalam kitab Sunan Al-Kubra disebutkan walakinnahu ala qadri anaika wa nasabika. Akan tetapi pahala itu sesuai kadar kesulitanmu dan kelebihanmu. Jadi rasa capek yang kita lakukan, subhanallah, ya ikhwah, haji ini ibadah fisik, benar-benar fisik. Bukan sekedar harta. Harta banyak keluar, fisik keluar. Bahkan kalau antum melihat haji, yang paling enak pun mereka tetap ngerasa gak nyaman sebenarnya. Kalau dari sisi mereka mau pindah tidur, gak ada ceritanya orang pindah tidur ketika haji. Kebayang mereka tinggal di Mina dalam kondisi yang musim panas, ya, dalam kondisi yang AC kadang-kadang nggak terasa. Senyaman apapun mereka akan merasakan yang namanya letih. Fisik benar-benar lempar jumroh berdesak-desakan. Kemudian dari jumroh satu ke dua, kedua ke tiga, itu jaraknya nggak sedikit, 200 meter, 300 meter, anda bisa bayangin ya. Itu yang terjadi. Dan mereka melakukan semua itu untuk mendapatkan surganya Allah Azza wa Jalla. Makanya kenapa kan begitu spesial amalan ini. Ketika kita muhasabah, Allah menjadikan haji mengumpulkan semua keutamaan. Dari mulai yang pertama, tentunya keutamaan tauhid dikumpulkan. Karena ketika seseorang bertalbiyah, mereka mengatakan labbaika la syarika lak labbaik. Panggilan tiada sekutu bagimu. Panggilan yang kita murni hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Karena di antara niat yang dilarang untuk menjadikan niat utama adalah niat dunia. Jangan pernah engkau jadikan duniamu sebagai niat utama. Karena yang Allah inginkan ketika kita dipanggil adalah memenuhi panggilan hanya karena Allah semata, tanpa menjadikan hal yang lain sebagai tujuan utama. Bagaimana kalau tujuan sampingan? Tujuan sampingan gak ada permasalahan. Ketika kita berharap di samping itu kebaikan dunia akhirat, tapi jangan menjadikan perkara sebagai niat utama. Karena yang Allah inginkan adalah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, di sisi yang lain, kita tahu sholat itu membersihkan jiwa. Nah, haji kita membutuhkan perkara itu. Karena dikatakan fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil haji. Tidak ada rafas, fusuk dan jidal di dalam haji. Allah menjelaskan bahwa engkau datang dengan hati yang bersih. Allah menjelaskan engkau datang tanpa ada problematika, bahkan kemaksiatan yang engkau hiasi di balik ibadahmu. Di balik itu maka Allah akan berikan anugerah yang besar. Kemudian juga di dalam haji kita dilarang mengikuti hawa nafsu. Bahkan di antaranya disebutkan oleh Ibnu Hazm bahwa barang siapa yang melakukan ibadah haji kemudian dia bermaksiat, maka hajinya bisa batal. Walaupun para ulama menjelaskan batalnya dalam artian pahalanya yang habis, tapi Ibnu Hazm mengatakan batal secara zahir. Makanya di antara ulama khilaf tentang permasalahan ini. Dalam kondisi ini menunjukkan bahwa haji engkau harus benar-benar engkau jauhi hawa nafsu. Dan hawa nafsu yang kita jauhi ada di dalam pelajaran puasa. Kemudian haji harus dengan harta yang suci. Karena dikatakan ketika seseorang mendatangi Allah dengan mengatakan labbaik Allahumma labbaik, dalam sebuah hadis disebutkan ketika dia mengatakan ya Allah aku penuhi panggilanmu, maka kata Allah membalas dari langit dengan mengatakan la labbaika wala sa'daik, tidak ada panggilan untukmu dan tidak ada kebahagiaan buatmu. Kenapa? Karena zaduka haram wa nafaqatuka haram. Karena bekalmu haram dan nafkahmu haram. Ini menunjukkan ketika seseorang berhaji dengan harta yang haram, maka Allah batalkan hajinya. Dan ini terjadi khilaf di antara para ulama. Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat hajinya batal. Para ulama yang lain mengatakan hajinya sah tapi pahalanya habis. Sama aja sebenarnya. Karena yang kita cari adalah balasannya. Yang kita cari adalah ridhonya Allah Azza wa Jalla. Ketika kita cuman hanya sekedar menggugurkan kewajiban dan kita gak mendapatkan pahala apa-apa, maka kita hanya mendapatkan rasa capek. Makanya Allah mengatakan berapa banyak di dalam kehidupan ini orang yang beramal tapi gak dapat apa-apa. Di dalam Al-Quran disebutkan amilatun nasibah. Mereka beramal, beramal, sholat, ibadah, semua yang mereka lakukan nasibah, tapi hanya dapat letih saja. Hanya dapat letih karena Allah tolak ibadahnya. Ya ibu, ya ikhwah, ibadah ini dua sisi. Di mana ada sisi badan yang akan berefek capek dan itu jelas. ada sisi pahala. Ketika kita mendapatkan pahala, maka rasa capek kita berganti bahagia. Namun ketika Allah Ta'ala, maka Allah hanya berikan capek saja. Sehingga berapa banyak manusia yang jenuh dengan ibadahnya karena mereka cuma dapat capek saja. Makanya Allah mengatakan tasla naran hamiyah. Mereka merasakan api yang menyala-nyala, ya Allah. Mereka dibakar di api neraka padahal mereka beramal saleh. Karena amal salehnya hanyalah fisik saja. Tapi sebenarnya Allah tidak mencatat mereka sebagai orang yang beramal saleh. Ini yang kita harus pahami dengan baik. Maka jangan pernah ngerasa aman dengan amal solehmu. Bahkan perkara yang haram bukan perkara yang sepele. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan tidaklah seseorang diterima kecuali dengan mengonsumsi yang halal. Seakan-akan menunjukkan bahwa harta haram akan membuatmu terjauhkan dari segala kebaikan. Karena Allah SWT berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 51, Allah mengatakan bahwa ya ayyuhar rusulu qulu min thayyibati wa'malu shaliha inni bima ta'maluna 'alim. Allah menjelaskan wahai para rasul, qulu min thayyibat, makanlah yang thayyibat. Di antara thayyibat di sini halal. Perkara yang halal, yang thayyib ini tadi membuat apa? Dan Allah mengatakan lakukan amal saleh. Dan lakukan amal saleh. Maka dari sini kesimpulannya bahwa orang yang memakan yang halal akan lebih mudah diterima amal solehnya. Tetapi seseorang ketika bersinggungan dengan yang haram akan membuat amal solehnya tertolak. Ini yang menjadi pelajaran besar. Makanya perkara haram akan menutup segala pintu kebaikan. Bahkan yang kita lakukan sendiri menjadi bumerang buat kita semuanya. Saya kasih contoh perkara yang mudah. Allah Subhanahu wa taala berfirman inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu menahan dari kejelekan, ya, fahsya, perbuatan buruk, fahisya dan kemungkaran. Ya. Konsep ini, ya, disebutkan oleh Al-Imam Qatadah. Bagaimana kalau sebaliknya? Barang siapa salatnya tidak bisa menahan dia dari kemungkaran, maka salatnya akan menjadi perusak dirinya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari sini ya ikhwah, orang ketika ibadah tertolak, maka ibadahnya akan menjadi bumerang buat dia. Kadang-kadang seorang mengatakan, kan yang penting ibadah. Ini persepsi yang mengerikan luar biasa. Ketika ibadahmu ditolak oleh Allah, maka engkau akan merasakan beban hidupmu berawal dari ibadahmu. Dengan mengatakan, kenapa saya ibadah tapi hidup saya tambah berantakan. Saya sudah ibadah tapi masalah saya gak pernah selesai. Karena Allah siksa dirimu dari ibadah yang kau lakukan. Dan ini juga tergambarkan di dalam surat Al-An'am ayat 125. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَمَنْ يُرِدْ أَيُدِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ رِجْسَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. Allah mengatakan barang siapa yang Allah keinginan menginginkan kesesatan kepadanya. Orang yang diinginkan kesesatan bukan gak ibadah. Jangan salah, disebutkan mereka beribadah. Tapi ibadahnya ditolak. Apa efeknya? Allah jadikan dadanya sesak sempit. Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, di antara ciri-ciri orang yang tersiksa dengan ibadahnya sendiri adalah yang pertama, dia akan sempit dari iman, ilmu, dan amal soleh, dan keyakinan. Hidupnya sempit dari tiga perkara ini. Yang di mana tiga perkara ini adalah ujung tombak ibadah. Keimanan kita butuhkan untuk menapak pertama kali melangkah dalam ibadah. Ilmu kita butuhkan untuk kita tahu benar atau tidaknya kita beribadah. Keyakinan merupakan perkara yang sangat penting yang Allah lihat dari setiap hambanya. Karena Allah melihat dari niatnya. Subhanallah. Kemudian yang kedua, ketika dia beribadah dan ditolak, efeknya dia akan tenggelam dalam syubhat dan syahwat. Antum bisa bayangin, ibadah tambah maksiat jalan. Ibadah tambah rusak. Padahal dia punya rutinitas ibadah, tapi maksiatnya enggak berhenti. Maka ketahuilah, Allah siksa orang ini dengan ibadahnya. Dan yang terakhir, Allah jadikan semua yang dilakukannya terpaksa. Kalau sudah terpaksa, Allah kasih gambaran. Ka'annama yas'adu fis sama', seperti orang yang diperintahkan mendaki ke langit dan enggak ada jalan kecuali itu. Artinya semakin engkau melakukan ketaatan, semakin engkau enggak bisa napas, semakin hidupmu enggak tenang. Makanya ujung-ujungnya Allah mengatakan apa? Kadzalika yaj'alullahu ridza alladziina la yu'minu. Begitulah Allah siksa orang yang enggak beriman. Disiksa pakai apa? Ibadahnya sendiri. Kesimpulannya, ibadahmu siksaan hidupmu. Kalau sudah kayak gini, kita mau bicara apa? Karena orang tersebut mereka dusta sama Allah, sehingga Allah balikkan kondisinya. Makanya jangan pernah merasa aman dengan ibadah kita. Harusnya kita selalu introspeksi diri di balik ibadah. Karena orang yang diterima ibadahnya, Allah berikan mereka rasa takut, yaitu merasa amalnya banyak kurangnya. Maka mereka terus akan terus mendekatkan diri kepada Allah, enggak berhenti, karena ngerasa banyak salahnya. Dan cara setan menjebak seseorang dalam ibadahnya untuk semakin mundur dan malas adalah diingetin pahala. Dengan mengatakan pahalamu banyak, dari situ kita akan menjadi orang yang turun imannya. Karena ngerasa pahala banyak. Dan ini jebak. Para sahabat beribadah, mereka itu gak pernah tahu ibadahnya diterima atau enggak. Dan mereka ngerasa dosanya banyak. Dari situ mereka istiqomah. Jadi istiqomahnya seseorang berawal dari ngerasa dosa yang banyak. Dan malasnya seseorang merasa mereka pasti dijamin masuk surga. Jelas? Nah, kemudian kondisi yang lain yang menjadikan seseorang ini, ya, Allah subhanahu wa ta'ala bersaksikan, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa dengan ampunan yang paling mudah. Sampai disebutkan, ya, oleh Mula Al-Qari, Mula Ali Al-Qari, bahwa perkara yang paling gampang, yang begitu mudah, karena ampunan Allah ibarat mengambil segenggam tanah di hari itu. Saking gampangnya, kayak kita ini keluar ngambil tanah, segampang itu Allah mengampuni. Bahkan, ya, disebutkan oleh para sahabat, ketika mereka wukuf, kemudian ada seorang sahabat dan juga ada seorang tabi'ut tabi'in, dia menangis. Engkau tahu orang yang paling rugi hari ini? Maka kemudian apa itu? Yaitu orang yang menyangka bahwa mereka enggak diampuni dosanya sama Allah Azza wa Jalla. Itu paling seutuhan di hari Arafah, karena ampunan di saat itu sangat-sangat mudah. Ini yang terjadi. Kemudian yang keempat, hari Arafah, hari yang Allah turunkan ayat sempurnanya Islam, tepat di hari Arafah. Umar bin Khattab dalam sebuah hadis disebutkan riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dalam sebuah atsar disebutkan bahwa Umar bin Khattab didatangi oleh orang Yahudi. Anna rajulan minal yahud qala lahu. Kemudian orang Yahudi mengatakan kepada Umar bin Khattab dengan mengatakan, ya amiral mu'minin, wahai pemimpinnya orang-orang mukmin, ayatun fi kitabikum taqra'unah. Ada sebuah ayat di kitab kalian, yaitu Al-Qur'an, yang kalian baca. Ya, law alaina ma'syaral yahud nazalat, kalau ayat itu turun ke kami orang-orang Yahudi, latakhadna dzalikal yauma idan, kami akan menjadikan hari itu sebagai hari itu. Kemudian Umar bin Khattab tanya, qala ayu ayah, ayat apa yang kalian maksud? Ya, maka orang Yahudi mengatakan, al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Begitu baca ayat itu, maka Umar bin Khattab mengatakan, qad arafna dzalikal yaum, kita tahu hari itu, wa makan ladzi nazalat fihi ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kami juga tahu tempat yang di mana ayat itu turun. Maka kata Umar bin Khattab, wa huwa qa'imun bi Arafah yaumal jumu'ah, Rasulullah berdiri di Arafah di hari Jumat. Pas kejadian haji wada, haji pertama dan haji terakhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. turun ayat penyempurnaan Islam. Subhanallah ya ikhwah. Kenapa Allah pilih hari itu? Karena hari itu hari yang paling spesial. Maka Allah pilih turunnya ayat itu. Ini yang terjadi. Sampai orang Yahudi pun kalau dapetin wahyu itu, mereka jadiin khusus hari itu. Kebayang enggak? Maka Islam jauh lebih berhak daripada Yahudi. Di mana hari yang Allah agungkan, maka kita juga harus memuliakan hari itu. Jangan pernah kita sia-siakan. Makanya kenapa orang yang tidak berhaji disunnahkan untuk puasa Arafah? Karena mereka supaya mendapatkan keutamaan sebagaimana jamaah haji. Karena amalan yang paling Allah cintai, yang paling besar adalah puasa. Ada dua penyebab. Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan kenapa puasa itu spesial. Yang pertama, puasa ini adalah amalan rahasia yang benar-benar seseorang hanya kepada Allah saja yang tahu. Orang lain gak tahu kalau orangnya gak ngomong. Makanya sering antum kalau lagi puasa sunnah datang ke tempat orang, ya. Kemudian apa yang terjadi? Datang ke tempat orang, kemudian kita mesti disuguhin makanan. Betul apa enggak? Iya. Ketika antum ngomong, maaf saya puasa. Oh iya. Makanya subhanallah, kadang-kadang antum tanya, ini puasa apa enggak nih? Nah, karena enggak ngerti, benar-benar sembunyi. Yang kedua, puasa itu spesial karena amalan yang lain itu memanfaatkan tenaga, sedangkan puasa membuat badan kita lemah. Punya efek khusus yang gak ada di amalan yang lain. Betul apa enggak? Selama ini amalan lain kita manfaatin tenaga, apapun bentuknya, tapi puasa justru melemahkan badan. Makanya Allah mengatakan yada'u ta'amahu wa syahwatahu li'ajri, meninggalkan makannya dan syahwatnya karena aku, sampai melemahkan badan mereka. Itu yang membuat puasa itu spesial di mata Allah. Makanya Allah mengatakan apa? Fa innahu li, sesungguhnya itu untukku. Bicara puasa secara umum, wa ana adzi bihi, dan aku yang langsung memberikan pahalanya. Kemudian ya ikhwah, dikatakan oleh Mula Al-Qari bahwa hari Arafah ini mirip dengan hari kiamat, yang dimana dari sisi berkumpulnya manusia, kondisi mereka, ihramnya mereka, seakan-akan menunjukkan hari Arafah kiamat kecil sebelum datangnya kiamat besar. Di kiamat kecil itu setiap orang yang minta dikasih sama Allah. Tapi kalau kiamat besar, setiap orang yang minta Allah gak akan pernah dengerin. Ini bedanya. Sebelum datang waktu permintaan Allah gak dengarkan, maka seriuslah engkau di waktu permintaan yang Allah dengarkan. Ini pelajarannya. Seakan-akan Allah memberikan kita kesempatan, apa yang kau inginkan? Ungkapkanlah sebelum datang di hari engkau tidak bisa lagi meminta sesuatu kecuali hanya pertanggungjawaban di saat itu. Itu realitanya ya Allah. Dan Allah SWT sebutkan hari Arafah adalah hari yang dipersaksikan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Buruj ayat 3, wasyahidi wal masyhud. Allah mengatakan wasyahidi wal masyhud. Ya, demi hari yang menyaksikan dan hari yang dipersaksikan. Di dalam tafsir disebutkan hari yang dipersaksikan adalah hari Arafah. Wallahu a'lam shawab. Walaupun ada khilaf di antara para ulama. Kemudian juga berpuasa di hari Arafah akan menghapuskan dosa 2 tahun. Ya, disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ayukaffira sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu. Puasa hari Arafah aku berharap kepada Allah mengampuni dosa setahun sebelumnya dan dosa setahun setelahnya. Sering muncul pertanyaan di benak kita, Ustaz, kalau dosa setahun sebelumnya kita jelas, bagaimana Allah mengampuni dosa setahun setelahnya? Kan kita berjalan dengan dosa. Gampangnya, kita semua ini punya predikat yang sama. pendosa yang membedakan cepat atau lambatnya tobat. Semuanya sama. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya ibnu Adam innakum tuhti'una bil-laili wan nahar. Wahai anak Adam, kalian pasti akan berbuat salah siang malam. Berarti predikat pendosa tetap nempel seumur hidup. Betul apa enggak? Itu realitanya. Siapapun kita pasti berdosa. Pendosa, sudah itu jelas. Tiap hari. Enggak nunggu tahun depan, tiap hari. Pertanyaannya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita yang ke depan? Disebutkan di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Ketika Allah mengatakan Allah mengampuni dosa kalian, di dalam tafsir Ibnu Katsir antum akan mendapatkan kata-kata bahwa ketika Allah mengampuni dosa yang telah lalu, Allah ampuni yang telah lalu, bagaimana ke depannya? Allah berikan dia ilham untuk bertobat setiap salah. Itu yang dimaksud dengan wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi ke depannya kalau Allah ampuni kita, Allah kasih kita hidayah buat tobat setiap salah. Bersegeranya kita bertobat kepada Allah menunjukkan Allah menjaga diri kita dan Allah mengampuni dosa kita. Tapi nundanya tobat kita kepada Allah menunjukkan bahwa Allah menjauhkan kita dari rahmatnya, dari ampunannya. Makanya ya ikhwah, orang setiap salah sadar buat bertobat, mereka adalah orang yang terbaik di sisi Allah Azza wa Jalla. Bahkan di dalam hadis disebutkan Allah kagum sama hambanya yang suka tobat. Kagum. Dikatakan dalam hadis, innallaha la ya'jabu minal abdi, Allah kagum kepada hambanya idza qala, apabila dia mengatakan apa, la ilaha illa anta, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Inni qad dhalamtu nafsi, sesungguhnya aku telah mendzalimi diriku sendiri. Faghfirli, ampuni aku ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta, karena sesungguhnya tiada yang bisa mengampuni dosa kecuali engkau. Ketika hamba mengatakan itu, maka Allah mengatakan, alima abdi anna lahu rabban yaghfir wa yu'aqib. Hambaku sadar mengetahui bahwa dia punya Allah. Perhatikan, di balik tobat seseorang dia merasa punya Allah yang bisa mengampuni dosanya atau menghukum karena dosanya. Inilah yang sangat luar biasa, di mana ketika hamba tobat Allah kagum sama dia, karena tobat adalah amalan yang Allah cintai. Allah tempelkan kita dengan kekurangan supaya kita balik kepada Allah setiap waktu. Itu tujuannya. Dan ini yang terjadi ya ikhwah. Makanya disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah, doa yang paling Allah cintai adalah istighfar. Kebayang gak? Dan ini terjadi di mana? Di Arafah. Yang gak puasa dapat 2 tahun ampunan, yang puasa diampuni dosanya kayak dia baru lahir. Ya. Di sisi yang lain, yang kelima, hari Arafah merupakan hari yang terbaik di siang hari. Ya, sebagaimana Lailatul Qadar terbaik di malam hari. Dan ini disebutkan oleh para ulama, di antaranya ya Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Minhaj. Ya, karena sesungguhnya hari yang terbaik di siang hari adalah hari Arafah. Ada yang berpendapat hari yang terbaik di siang hari sepanjang tahun adalah hari Idul Adha, An-Nahr. Ini ada pendapat seperti ini. Wallahu a'lam shawab. Kemudian yang kedua, yang keenam, disunnahkan ketika seseorang berwukuf dan berdoa di Arafah dalam kondisi suci. Suci. Makanya kenapa sunnahnya kalau mau Arafah mandi. Mandi besar lagi yang teman sebagainya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya jilid ke-26 disebutkan bahwa tidaklah dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dan juga para sahabatnya kecuali 3 mandi di haji. 3 mandi di haji. Apa itu? Yang pertama, mandi untuk ihram, niat. Ini kita disunahkan untuk mandi besar. Yang kedua adalah mandi tatkala masuk kota Mekah. Ini kadang-kadang kita enggak sadar di sini. Mandi ketika masuk kota Mekah itu disunahkan juga. Dan yang ketiga, mandi ketika mau Arafah. Ketika hari Arafah, ini juga disunnahkan. Seakan-akan Allah SWT menyuruh kita untuk mempersiapkan juga secara fisik. Bukan cuma hatinya tak dipersiapin, tapi fisiknya dipersiapin. Kalau kita mandi bersih, doanya khusyuk. Beda dengan posisi ketika kita kotor dan lain sebagainya. Ini yang terjadi. Seakan-akan Allah ingin kepada kita dosanya diampuni, badannya bersih juga. Subhanallah. Ya. Kemudian yang ketujuh, ya, disunnahkan ketika berdoa di Arafah mengangkat kedua tangan. Nabi SAW ketika di Arafah, Rasulullah sampai mengangkat kedua tangannya ketika berdoa. Disebutkan oleh Usama ibn Zaid dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, disahihkan oleh Imam Al-Albani, dikatakan kuntu radifan Nabi SAW bi Arafat. Waktu itu aku menggonceng Rasulullah SAW di Arafah. Farafa'a yadaihi yad'u, maka Rasulullah mengangkat kedua tangannya. Anda bisa bayangin enggak? Momen yang dimana berharap dengan harapan yang besar, menunjukkan keseriusan orang yang berdoa adalah mengangkat kedua tangannya. Bahkan disebutkan dalam hadis keutamaan mengangkat kedua tangan, innallaha hayyun karim yastahi idza rafa'a yadayhi ilas sama ayaruddahuma sifran khaibatain. Allah itu pemalu dan maha dermawan dan malu ketika hambanya mengangkat tangannya ke langit kemudian turun dalam keadaan kosong. Rasulullah mengangkat kedua tangannya. Antum bisa bayangin enggak? Dari duhur sampai maghrib enggak mandek Rasulullah berdoa, enggak berhenti. Sampai dijelaskan, ya, tiba-tiba Pak, famalat bihi naqatun. Ya, maka tiba-tiba untanya miring. Maka apa? Fasaqata khitamuhu, khitamuha. Maka lepaslah apa? Jatuh tali kekangnya. Akhirnya apa? Fatanawal khitam. Rasulullah ngambil tali kekangnya bi ihda yadihi wa huwa rafi yadahu yadahul akhar. Rasulullah yang satu megang tali kekang, yang satunya ngangkat tangan enggak berhenti. Karena saking seriusnya di hari itu. Menunjukkan di hari itu doa bukan perkara yang biasa, tapi doa merupakan perkara yang sangat terbaik. Bahkan kemustajaban Arafah enggak ada satu ulama pun yang khilaf. Sama sekali. Ini realitanya. Ya. Kemudian yang ke-8, ya, Nabi SAW wukuf di atas untanya. Sehingga ulama berpendapat bahwa wukuf di atas kendaraan lebih utama dan lebih kuat untuk berdoa. Ya. Ada lagi yang mengatakan, yaitu Syekh Utsaimin mengatakan, seseorang ketika di atas kendaraannya lebih khusyuk untuk wukuf, maka dia lakukan di atas kendaraannya. Tapi kalau dia lebih khusyuk ketika di bawah, maka lakukan di bawah. Karena yang dipilih adalah lebih khusyuknya. Ini yang terjadi. Dan ini pendapatnya Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin. Namun kalau Rasulullah SAW merasa lebih khusyuk di mana? Di atas untanya. Maka Rasulullah berduduk di atas untanya dan berdoa di situ. Di sisi yang lain, ya, bahwa doa di Arafah merupakan doa yang paling mustajab. Ini yang keberapa? Ke-9. Ya. Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, khairu doa, doa il Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa hari Arafah. Sebaik-baik. Pertanyaannya, dari sisi mana kebaikan itu? Yang pertama, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitab Zadul Ma'ad menyebutkan ada 6 tempat yang doa mustajab ketika prosesi haji. Dan kondisi yang pertama adalah pada saat di Bukit Safa. Ini yang terjadi. Ya. Kenapa? Hajar itu cari air, puncak harapannya itu di Bukit Safa sama di Bukit Marwah. Maka di sini para sahabat meyakini bahwa ketika kita doa di situ tempatnya mustajab. Tentunya dilakukan pada waktu apa? Sa'i. Enggak bisa kemudian kita enggak sa'i kemudian langsung main doa di situ, enggak. Ini punya kaitan misalnya. Kemudian juga yang kedua di Bukit Marwah. Yang ketiga, saat di Arafah, sebagaimana Rasulullah mengatakan khair doa, doa il Arafah. Ya, sebaik-baik doa, doa Arafah. Yang keempat, di saat di Muzdalifah. Ini juga mustajab. Kenapa? Karena Nabi SAW ketika ya mabit di Muzdalifah, pagi harinya begitu salat subuh, salat subuhnya dipercepat. Ya, kemudian Rasulullah berdoa sampai langit menguning. Paham ya? Belum keluar matahari total, masih sedikit keluarnya. Maka saat itu, nah kayak gini sekarang. Ini masih belum syuruk kan? Tapi langitnya sudah agak terang. Sudah apa sebelum? Sebelum syuruk tadi, kira-kira. Sebelum syuruk, langit agak terang kan? Maka saat itu Rasulullah SAW baru keluar dari Arafah. Dari Muzdalifah. Dan di momen itu doa mustajab. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah pada waktu lempar jumrah ula. Makanya disunnahkan setelah lempar jumrah ula, maka ngojok kemudian berdoa. Kemudian yang terakhir waktu lempar jumrah wusta. Ya, disunnahkan untuk berdoa. Tapi kalau di Aqabah enggak. Lempar jumrah Aqabah enggak. Ini yang terjadi. 6 tempat yang mustajab doa, subhanallah. Ya. Disebutkan oleh Imam Al-Baji, salah satu imam madhab Maliki, menjelaskan bahwa Rasulullah menjelaskan afdalud doa yaumul Arafah. Sebaik-baik doa adalah hari Arafah, menunjukkan bahwa zikir yang paling berkah adalah hari Arafah. Kemudian yang paling besar pahalanya doa hari Arafah, dan yang paling banyak peluang mustajab hari Arafah, dan doa ketika di Arafah adalah doa yang paling berkesan. Bisa bayangin gak spesialnya hari itu? Ya. Kemudian juga yang ke-9, Nabi SAW tidak menentukan doa khusus di Arafah. Akan tetapi Rasulullah hanya mengajarkan dikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di riwayat yang lain, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khair. Tambahannya, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ya. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah dan nabi-nabi sebelumnya dengan ucapan yang sama. Itu merupakan zikir yang terbaik. Dan juga inti dari haji adalah Arafah. Yang ke-10. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Abu Dawud dalam riwayatnya dan Imam Tirmidzi, disebutkan oleh Imam Al-Albani, Rasulullah mengatakan al-hajju Arafah. Haji adalah Arafah. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan mu'dhamul hajj wa ruknuhu akbar. Disebutkan mayoritas amalan haji dan rukun yang terbesar adalah wukuf di Arafah. Kalau kita Arafah ya enggak melewatinya, hajinya batal otomatis karena rukun terbesar. Sampai para ulama menjelaskan orang yang sakit harus wukuf di Arafah walaupun sebentar. Antum kebayang enggak di rumah sakit koma? Khilaf di antara para ulama, apakah kemudian dia wukuf harus sadar atau pingsan pun sah? Sebagian mengatakan pingsannya sah. Karena apa? Kalau di rumah sakit koma, dia biasanya taruh di rumah sakit Mina. Kemudian ambulan itu nganterin ke Arafah. Wukuf sebentar berapa jam, kemudian langsung dibalikin lagi. Demi untuk sahnya ibadah haji. Bisa bayangin enggak? Orang koma pun dilewatin situ. Harus, kalau enggak haji dia. Karena rukun yang terbesar dan enggak ada udzur sama sekali. Enggak boleh tidak wukuf. Dan enggak ada istilahnya halangan syar'i. Enggak diterima. Harus wukuf di Arafah. Kalau enggak sah. Ini realitanya. Sampai ada seorang sahabat yang posisi kendaraannya bermasalah. Setiap di satu tempat berhenti, setiap satu tempat berhenti, sampai datang di Arafah malam. Dan Rasulullah ngasih haji Musa walaupun datangnya malam. Kebayang enggak? Ini yang terjadi. Ya. Kemudian juga di sisi yang lain, doa di Arafah ini bukan sekedar dominan dikabulkan. Yang ke-11, ketika kita mendoakan orang lain, maka orang yang kita doakan diampuni dosanya juga sama Allah. Di hari Arafah, ini yang sangat-sangat spesial dan gak ketemu hari yang lain. Disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah mengatakan, ibadi ja'uni syu'tham min kulli fajin amik yarjuna jannati. Hambaku datang dalam kondisi rambutnya semrawut. Karena orang di Arafah itu, ya Allah, antum doa di mana aja mereka. Panas-panas kayak gitu, sampai pernah kita merasakan HP error. Padahal di dalam tenda kena AC, error HP. Dan ketika error, jamaah haji bersyukur. Kenapa? Bisa fokus doa. Biasanya kalau antum HP-nya error, panik. Ini enggak, HP error, maka dia ngomong alhamdulillah. Karena doa itu benar-benar sangat istimewa. Saking istimewanya sampai Allah mengatakan, "Falau kanatid dunubukum ka'adadir ramal aw qatratil matar aw kazabdil bahr la ghafaraha aw la ghafartuha." Kalau seandainya dosa kalian sebanyak butiran pasir menjulang, kemudian atau sebanyak tetesan hujan, anda bisa ngitung hujan, atau sebanyak buih di laut, buih di laut, kebayang gak? Hal yang mustahil buat dihitung. Istilahnya kayak gitu. Dosa yang antum banyak luar biasa, mustahil buat antum itu. Maka Allah akan ampuni dosanya. Maka kemudian kata Allah, "Afidu ibadi maghfuran lakum wa liman syafa'tum lahu." Allah katakan, pergilah kalian meninggalkan Arafah. Kalian dalam kondisi diampuni dosanya, dan yang kalian berikan syafaat, yang kalian doain, diampuni dosanya juga sama Allah. Ini terjadi di hari Arafah. Makanya ya ikhwah, hari Arafah ini kadang-kadang apa? Karena saking dibelokkannya syaitan, membelokkan apa yang kita niatkan, sampai hal-hal yang kita lakukan selain doa itu kerasa enak, padahal itu godaan. Maka fokus buat apa? Doa. Jangan sibukkan dengan yang lain. Karena hari itu adalah hari yang spesial. Ulama ditanya, apakah doa di sini hanya untuk orang-orang yang berhaji? Jawabannya, orang yang berhaji dan tidak berhaji masuk juga. Ini prinsipnya. Jadi berdoalah di hari Arafah. Ketika engkau puasa, dan subhanallah ya, kondisi kita sama Saudi persis, harinya sama persis. Fokus doa, fokus doa. Ya. Kemudian di sisi yang lain, hari Arafah adalah hari yang dimana Allah mengambil sumpah seluruh roh manusia untuk menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang disembah. Dan itu terjadi di hari Arafah. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad tentang penjelasan surat Al-A'raf ayat 172-173. Ya, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Inna Allah akhadal mithaq min dahri Adam bin Na'man." Bahwa Allah mengambil janji setia dari punggung Adam di Nu'man. Apa maksudnya dari punggungnya? Di mana wa akhraja min sulbihi kadzdzika duryah dar'aha. Dikatakan bahwa Allah mengambil dari tulang sulbinya Nabi Adam menjadi para ruh turunannya Nabi Adam. Ya, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala sebar mereka. Ya, fana tharahum baina yadaihi kadza. Allah menyebarkan para ruh ini kayak semut. Kumpul semua ruh semua. Kemudian thumma kallamahum qablan. Kemudian setelah itu Allah mengajak bicara mereka dengan mengatakan, "Alastu bi rabbikum?" Kata Allah, "Bukankah aku Tuhan kalian?" Maka mereka semua para roh mengatakan, "Qalu bala syahidna." Kata para roh, tentu kami bersaksi. Jadi dulu pada waktu kita masih jadi roh, Allah sudah ambil sumpahnya, sumpah untuk menjadikan Allah satu-satunya sebagai sesembahan. Makanya fitrah kita kalau lagi kepepet, gak ada yang bisa nolong, wajah kita ke atas. Itu fitrah yang gak bisa diingkari. Sampai orang yang gak punya agama ngelakuin yang sama. Seakan-akan kita mengatakan bahwa Allah itu satu-satunya di atas. Gak kita nengok kanan kiri, gak. Orang kalau lagi kepepet di atas pesawat, contoh pesawatnya lagi gak karuan, itu ngadepnya langsung. Itu realitanya ya. Karena dalam diri kita sudah diambil sumpah. Supaya apa? Supaya ketika kelak di hari kiamat mereka mengatakan bahwa kami gak tahu, gak ada kata-kata itu. Allah mengatakan, "Aw taqulu innama asyraka aba'una min qabl wa kunna dhurriyyatan min ba'd." Allah SWT menjelaskan, atau kami tidak mengatakan sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu. Kenapa? Makanya diambil persaksian supaya enggak ngelak sama sekali waktu di hari kiamat kelak. Ini yang terjadi. Kemudian yang terakhir, ya, seseorang yang bertolak di Arafah, bertolak dari Arafah menuju Muzdalifah, mereka diperintahkan untuk dalam kondisi tenang. Ya, disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, ayyuhan nas as-sakinah as-sakinah. Wahai para manusia, berjalanlah dengan tenang, berjalanlah dengan tenang. Disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Nabi SAW menjelaskan bahwa berusaha untuk cepat-cepat dalam perjalanan bukanlah kebaikan. Jadi Rasulullah nyuruh kebaikan itu sakinah, tenang. Selesai dari Arafah, tenanglah engkau berjalan. Karena di dalam ketenangan ada kebaikan yang besar, dan di dalam buru-buru ada keburukan. Makanya disebutkan apa? Al-ajalatu minasy syaitan. Terburu-buru termasuk dari setan. Kita enak gak terburu-buru? Gak enak semua. Maka di sini Rasulullah nyuruh apa? Tenang, jalan dengan tenang. Bahkan Umar bin Abdul Aziz dalam khutbah Arafah mengatakan, bukanlah orang yang di depan adalah orang yang ontanya dan kudanya lebih di depan, akan tetapi orang yang di depan adalah orang yang diampuni dosa-dosanya. Yang di depan di sisi Allah bukan yang paling cepat, tapi yang diampuni dosanya, itu yang di depan. Jadi walaupun antum jalannya pelan di belakang, tetapi kalau diampuni maka derajat antum di depan. Jelas, sampai ditunjukkan seperti itu. Kata Umar bin Abdul Aziz, kemuliaan seseorang bukan cepatnya dia dan perkara berjalan, tapi kemuliaan datang dengan ampunan Allah Azza wa Jalla. Masya Allah, inilah dia keutamaan-keutamaan Arafah. Maka kebayang dari sekian banyak, kita bisa mendapatkan hal pelajaran bahwa hari yang paling Allah cintai dan yang sangat spesial dari puncak 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah Arafah. Maka di hari itu janganlah kita melewatkan kecuali kita bersimpuh di hadapan Allah untuk berharap. Dan bayangkan kalau hari itu gak datang lagi bagaimana. Makanya ulama menggambarkan kiamat kecil dalam kondisi kita masih bisa meminta dan Allah dengar, sebelum datang hari kiamat yang dimana permintaan kita tidak didengar lagi oleh Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat buat kita semua, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita semua, mempermudah ibadah kita, menerima ibadah kita semua, dan mudah-mudahan Allah tutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.